Mitra Bisnis, topik kita sore ini revolusi in marketing di Coffee Break bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia. Dan silakan bagi Anda yang ingin ngobrol langsung dengan Bang Kavi, boleh telepon kami di 633-9160. Atau Anda di luar Jakarta pakai bebas pulsa ya, toll free di 0810 Pasasan. Yang ingin tanya-tanya boleh via SMS 0816-924-924. Kita lanjut lagi, Bang. Tapi ini ada pertanyaan menarik juga loh, Bang ya. Boleh dibacain ya, dari Pak Yudi nih. Pak Kavi, perasaan kita semua pakai BlackBerry ya, tapi kenapa pabriknya itu, si rimnya tuh bermasalah terus? Ya, jadi ini yang sangat menarik gitu loh. Dan ini juga yang menjadi apa, yang menjadi perdebatan yang sangat luar biasa gitu loh, tentang software gitu loh. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa misalnya sebagian telepon menggunakan Android gitu loh, kemudian iPhone mempunyai software sendiri, operating system sendiri, OS sendiri. Dan yang menarik adalah bahwa RIM juga punya, BlackBerry punya OS sendiri gitu. Nokia malah memilih Windows. Jadi ini luar biasa menariknya. Nah, yang menarik itu adalah justru bahwa yang dipakai oleh orang itu adalah bukan BlackBerry-nya, tapi chat-nya gitu loh, bahwa kita punya kebutuhan seperti itu. Jadi BBM-nya ya. BBM-nya. Jadi BlackBerry is only survive gitu loh. Yeah. It's a, berapa banyak sih orang yang menggunakan BlackBerry di Indonesia untuk menelepon? Sangat sedikit sekali. Mm-hmm. Gitu loh. Terus terang saya sendiri pun gitu loh, itu kalau menelepon tidak menggunakan BlackBerry. Gitu loh, saya menggunakan telepon lain gitu loh. BlackBerry saya gunakan solely untuk BBM aja. Chatting aja. Itu pun karena terpaksa gitu loh, karena populasi BBM itu menjadi sedemikian besarnya. Mm-hmm. Ya. Nah, hal seperti inilah yang sebenarnya gitu loh, yang menjadi revolusi yang berikutnya, yaitu bahwa when you doing marketing gitu loh ya, sometimes gitu loh, Anda bisa melihat bahwa Anda tidak harus beberapa pemain gitu loh, Anda tidak harus menjadi pemain dunia, tapi karena marketing Anda very unique dan very special gitu loh, kadang-kadang Anda justru unggul dan sukses gitu loh di market tertentu gitu loh. Oke. Kalau Anda pergi ke Bali gitu loh ya, Anda pergi ke Bali gitu loh, karena alasan tertentu gitu loh, mobil untuk transport di Bali gitu loh ya, itu ternyata bukanlah dari merek tertentu, tapi merek tertentu yang sama sekali tidak populer. Aneh gak? Jadi ini menarik sekali gitu loh. Jadi inilah juga yang maka kita mengatakan bahwa revolusi yang berikutnya gitu loh, itu adalah di marketing. Jadi ada, Anda bisa melihat bahwa sesuatu produk gitu loh bisa aja sukses dan mendunia di satu tempat gitu loh, tapi ternyata di tempat lain gitu loh dia tidak sukses dan tidak mendunia. Kalau marketing itu kan dikatakan marketing itu sebenarnya orangnya marketer dong, Bang. Iya. Marketing ilmunya. Marketing ilmunya. Jadi kalau seorang marketer tidak memiliki ilmu marketing yang baik dan terbaru, iya, keteteran juga pasti. Pasti. Dan ini yang menarik ya, bahwa telah terjadi kata-kata yang sering kali di ini apa, kata yang sering kali saya dengar kemarin di beberapa lecture itu adalah asimilasi, percampuran. Iya, asimilasi. Antara asimilasi inilah yang menciptakan misalnya asimilasi budaya tertentu dan asimilasi kebiasaan tertentu dan asimilasi situasi tertentu gitu loh. Uh-huh. Itu yang menyebabkan mengapa misalnya terjadi suatu kekuatan yang sangat menarik gitu loh. Oke. Contoh misalnya, potong dulu nih Bang untuk asimilasi ya. Kita lanjutkan sesaat lagi nih, masih ada penelpon masuk nih, Pak Hendy. Ya. Selamat sore. Sore. Silakan dengan Bang Kavi. Iya, Bang Kavi. Iya. Selamat sore, Bang. Mau dari tadi kan ini ngomong soal brand ya, Bang ya. Yes. Definisi dari brand sendiri itu apa sih, Bang? Kalau bisa dengan bahasa yang mudah dicerna gitu. Satu lagi tadi soal produk atau jasa yang murah meriah gitu, yang berkualitas tapi terjangkau. Tapi kalau nggak punya brand yang kuat, itu nggak bakal bisa survive. Apa itu betul itu, Bang? Apa ada contoh studi kasus nyatanya di lapangan gitu? Ya dua itu aja. Oke. Oke, thank you. Baik, terima kasih Pak Hendy. ya Bang? Iya, jadi kalau brand itu dapat dikatakan dengan cara apa, bahasa yang paling singkat dan gampang adalah pengait emosi gitu. Jadi kita misalnya, mengapa saya cenderung memakai merek tertentu, karena bukan hanya features produknya gitu loh, tapi menurut saya, misalnya saya memakai arloji tertentu gitu loh, kaitan emosinya, wah itu jam itu menurut saya keren. Nah, mengapa keren itu adalah kaitan emosi. Jadi brand itu bertugas untuk menciptakan kaitan emosi. Mengapa kita mengkonsumsi produk-produk tertentu? Itu adalah karena kaitan emosi. Mengapa kita minum kopi tertentu? Emosional gitu loh. Karena kopi yang kita minum itu belum tentu tidak bisa disaingi rasanya oleh orang lain. Jadi sesuatu yang sifatnya benar-benar 100% emosional, itu brand adalah seperti itu. Nah, kalau kita tidak memiliki brand dan tapi kita memiliki produk bagus gitu loh, apakah kita akan tidak bisa bersaing? Ya kalau kita tidak ada yang lain sih mungkin iya, tapi kalau sampai misalnya ya ada pesaing kita, dan kita akan sangat mudah menjadi anonim dan tertinggal gitu. Oke, baik, nanti kita sambung lagi ya asimilasi tadi dengan contohnya belum kesampaian juga. Tadi Pak Hendy juga menanyakan hal yang sama, ingin tahu contohnya gitu ya, produk murah meriah tapi kalau brandnya nggak kuat bakal hilang. Nah, seperti apa? Kita akan kembali sesaat lagi.